والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما بعد. Ada beberapa pertanyaan, tentunya tidak seluruh pertanyaan bisa terjawab. Yang bisa saya jawab, yang tidak, wallahu'alam. Kemudian yang kedua, pertanyaan ini terlalu banyak yang masuk, jadi saya akan jawab sebagiannya saja. Terutama yang saya utamakan berkaitan tentang pembahasan tadi, ya, yang berkaitan tentang muamalah dengan hukam dan juga berkaitan tentang jihad. Tolong jelaskan tentang kaidah jihad, syaratnya dan rukunnya, dan bagaimana jika tidak ada khalifah, siapa yang mengangkat panglima perang? Yang pertama tentang jihad ini keutamaannya sangat banyak. Bahkan diperintahkan kita untuk berjihad di jalan Allah, banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berjihad. Dalam Al-Qur'an banyak. Seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan berlaku keraslah kepada mereka. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Banyak dalam Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk berperang, berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ini berlaku terus sampai menjelang kiamat. Kemudian tentang jihad ini, ya sebagaimana yang lainnya, jihad ini ibadah. Jihad ini ibadah. Syaratnya ibadah dua. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu diingat lagi bahwa jihad ini tidak masuk ke dalam rangkaian rukun iman atau rukun Islam. Tidak ada keterangan jihad itu masuk rukun Islam atau rukun iman. Kalau puncaknya dari Islam ini jihad, betul. Ya, ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Jihad ini apa? Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Tapi jihad tidak masuk ke dalam rukun Islam. Karena itu dijelaskan oleh para ulama bahwa jihad ini fardu kifayah dalam keadaan tertentu yang merupakan fardu ain. Dijelaskan oleh para ulama bahwa jihad itu adalah fardu kifayah hukumnya, dan dalam keadaan tertentu fardu ain bagi orang-orang yang seperti di Ambon, di Maluku, yang mereka diserang oleh kufar di hadapan mereka adalah fardu ain, dan fadilahnya besar. Memang ujian, cobaan buat mereka, tapi mereka merupakan fadilah yang besar. Kalau mereka berperang kemudian mati syahid, ganjarannya besar di sisi Allah SWT. Diampunkan seluruh dosanya kecuali hutang. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan bagi orang yang mati syahid seluruh dosanya kecuali hutang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan masih banyak lagi puluhan keutamaan bagi orang-orang yang mati syahid jalan Allah SWT. Tapi secara hukum, jihad adalah fardu kifayah, seperti yang dinyatakan oleh para ulama. Dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam syarah Riyadhus Shalihin, dikatakan bahwa jihad itu adalah fardu kifayah. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi juga dalam kitabnya Risatul Haq fi Hukmil Jihad, bahwa Al-Irsyad fi Hukmil Jihad, kalau enggak salah begitu judulnya, saya punya kitab itu, tentang bantahan kepada orang yang berpendapat bahwa jihad itu adalah fardu ain. Itu jelaskan bahwa jihad itu adalah fardu kifayah. Jadi hukumnya fardu kifayah, kemudian syaratnya, ketentuannya, ya seperti ibadah yang lain. Ikhlas karena Allah, bukan mencari ke syuhrah, pamer, bukan ingin dipuji oleh orang lain. Tapi ibadah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Dan sesuai dengan contoh Rasulullah. Dan juga mengikuti penjelasan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, a'immah dalam masalah jihad ini. Kemudian kalau tidak ada khalifah, siapa yang mengangkat panglima? Itu yang perlu ditanyakan itu kepada kelompok laskar jihad itu. Itu panglimanya siapa yang angkat? Siapa yang angkat mereka? Itu perlu ditanyakan, siapa yang angkat? Jihadnya belum, sudah mengangkat dirinya sebagai panglima. Kecuali kalau sudah berjuang, dan orang-orang yang berperang di sana perlu ada, dan wajib mesti ada orang yang memimpin, nah diangkat. Ini perangnya belum, berangkatnya juga belum. Sudah mengangkat dirinya sebagai panglima. Apa itu enggak masuk kepada lisyuhra? Ingin masyhur namanya, ingin terkenal. Semua kalau orang sudah hubur riasa, ingin menjadi pemimpin, ini bahaya dalam Islam. Bahaya. Apalagi sudah ujub, ya, sudah ijab, bahwa dia dengan pasukannya 10.000 orang bisa menggentarkan seluruh kufar. Dan yang lainnya, dengan ancaman-ancaman yang lainnya. Apa enggak ijab itu? Jangankan kita Rasulullah dengan sahabatnya, waktu perang Hunain, itu sudah kaum muslimin, masya Allah sudah, puluhan ribu kaum muslimin. Kufar tidak sedikit. Tapi tetap kocar kacir. Wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum, fala tughni ankum syai'a, kata Allah. Ingatlah waktu perang Hunain. Ketika kamu sudah berbangga dengan banyaknya kamu, tidak bermanfaat sedikit pun juga. Kocar kacir maksudnya. Rasulullah dengan sahabatnya. Khairun nas. Waktu perang Hunain. Ada ujub, apalagi kita ya sih. Jadi jangan berbangga, berpuluh ribu orang punya kekuatan, dan yang lainnya. Korban justru akan tambah banyak nantinya. Jadi tetap dengan ulil amri, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab akidah, seperti dalam syarah akidah tahawiyah, dijelaskan, bahwa dalam tahawiyah, wal hajju, wal jihadu, ma'udhiyani ma'a ulil amri minal muslimin, birrahum wa fajirahum. Ila qiyamisah, la yubtiluha syai'un wa la yanqubuhuma. Dijelaskan dalam akidah tahawiyah, haji dan jihad itu tetap berlaku bersama ulil amri dari kaum muslimin. Apakah ulil amrinya itu orang yang baik atau ulil amrinya orang yang jahat? Tetap berlaku jadu. Minta izin dengan ulil amri tetap bersama ulil amri. Ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. La yubtiluhuma syai'un wa la yanquduhuma. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membatalkannya atau membantahnya. Tidak ada. Jihad tetap berlaku ila yaumil qiyamah. Sampai qurb yaumil qiyamah jihad tetap berlaku. Bersama ulil amri. Kalau ulil amri tidak izinkan, sudah, jangan memaksakan kehendak. Dengan adanya laskar jihad dan sekaligus pimpinan yang terjun langsung di mana? Dalam pawai, iya. Dalam jihad belum. Ya. Pawai laskar jihad betul kemarin pawai. Antum lihat pawai itu. Ya, bukan jihad, bukan pawai, demo. Maka kami yang akhwat ini takut terkena fitnah, khususnya yang bercadar. Enggak usah takut. Enggak usah takut kepada Allah. Takut kepada manusia. Ingat, kita harus takut kepada Allah SWT dan kita berlindung kepada Allah SWT. Jadi, kalau adanya laskar jihad, nanti kita takut yang salafin yang lain akan terkena fitnahnya. Ya akhwan, Allah itu maha tahu dan Allah pasti akan melindungi hambanya. Selama kita di atas jalan yang hak, berjalan di atas jalan yang hak, Allah pasti akan melindungi kita. Khawatiran itu memang sebagai manusia kadang-kadang ada. Tapi ingat, ya, antum lihat, setiap kejadian-kejadian yang ada, kita pun tidak kena apa-apa. Antum lihat orang yang demo, yang membakar gereja dan segala macam, apa mereka kena? Kita pun tidak kena, mereka aja tidak. Seperti umumnya, pada waktu tablik akbarnya laskar jihad ini, tanggal 31 Januari di Yogyakarta. Ya, berapa gereja dibakar setelah adanya tablik akbar itu? 8 gereja. Dan di Jogja bukan hanya kelompok laskar jihad aja, ada kelompoknya Ja'far Umar Talib yang menamakan dirinya laskar jihad, ada salafiyin yang lain yang tidak ikut, yang ini hizbi, yang lain bukan. Yang laskar jihadnya hizbi sudah. Yang lain bukan. Yang lain tidak ada satupun yang interogasi. Tidak ada. Yang laskar jihad itu hanya satu atau dua orang pun yang dipanggil, tapi yang lain tidak kena. Kalau dalam keadaan yang seperti itu, tidak ada apa-apa, kenapa kita harus takut? Ya. Kemudian sebelum itu, waktu kejadian di Lombok, yang orang-orang ikhwan dan orang-orang umum membakar gereja-gereja, bahkan bukan hanya membakar gereja, rumahnya pun dibakar orang-orang kufar itu, diambil harta mereka. Salafiyin di Lombok itu banyak, ya. Ribuan salafiyin di Lombok itu. Tidak ada satupun yang mereka dipenjara, tidak ada. Artinya mereka tidak ikut. Mereka bukan ikut bakar loh. Membakar gereja dalam Islam tidak boleh. Mereka yang ribuan salafiyin tidak ikut pembakaran, tidak ikut sama sekali. Bukan berarti, wah nanti kita kena ini. Kita gak ikut-ikut mereka, kita kena dipanggil atau dipenjara. Tidak ada. Yang tertembak adalah mereka, orang-orang ikhwan itu dan orang-orang umum yang membakar gereja. Tapi salafiyin yang tidak ikut, tidak ada yang dipanggil. Atau diciduk, atau diinterogasi, atau yang lain, tidak ada. Ini kejadian. Buat apa untuk takut? Saya ingatkan waktu mereka telepon, saya ingatkan. La takhaf wa la tahzan inna allaha ma'ana. Jangan takut, jangan dikati. Allah bersama kita. Kita di atas kebenaran. Asal antum jangan ikut kepada mereka. Membakar gereja dalam Islam tidak ada ya, kawan. Tidak ada. Ini cara-cara yang batin. Soalnya dalam peperangan pun terjadi demikian, tidak boleh. Kalau di orang kita harus membalas. Dibalas di tempat itu juga. Orangnya. Orangnya. Sekarang kalau dibakar gereja itu, dibangun yang lebih bagus lagi. Yang bangun siapa? Yang menyakitkan, yang bangun muslimin yang bangun. Kalau Nasoro, kita mungkin pantas saja karena dia Nasoro membangun. Sekarang yang bangun siapa? Kaum muslimin. Yang bangun siapa lagi? Ulil amrinya yang bangun. Lebih megah lagi daripada sebelumnya. Malah menyakitkan hati kita daripada sebelumnya. Jadi antum, gak usah takut tentang kejadian yang seperti ini. Jadi tentang laskar jihad, yang saya dengar sudah diancam oleh penguasa. Kalau diancam oleh penguasa, apa kita juga nanti kena? Ya, Allah Maha tahu tentang apa yang kita perbuat. Ya, mereka juga tahu siapa mereka, siapa kita. Antum di kajian kita atau di tempat yang lain, bukan berarti jasus itu nggak ada. Ya, intel tetap ada dalam pengajian. Ya, mereka tahu apa yang kita perbuat. Ya, nggak usah. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi tentang yang pakai cadar segala macam, kamu nggak usah takut. Seandainya kalimat jihad belum diperkenankan untuk daerah Ambon, bolehkah kita menggunakan hadis nahi mungkar dengan tangan untuk berangkat ke daerah Ambon? Ya sama seperti tadi kan ulil amri, izin dengan ulil amri. Itu jelas mungkar. Ya, kita jihad tujuannya untuk mengingkari kemungkaran orang-orang di sana. Yang sekarang antum lihat ya, perkembangan yang terakhir di sana. Kita tetap izin dengan ulil amri. Sekarang kita lihat perkembangan di sana. Perkembangan di sana secara umum bahwa dimenangkan oleh kaum muslimin sekarang ini. Bahkan orang-orang Nasrani pun banyak yang masuk Islam. Yang perlu sekarang, yang dibutuhkan di sanalah dai. Banyak di antara orang-orang yang jihad itu, mereka tidak sholat. Jihad di medan perang dari orang-orang Ambon, tapi mereka tidak sholat, karena tidak tahu tentang sholat. Jadi dibutuhkan para dai. Dai yang dibutuhkan. Kemudian, soal kebutuhan maddi, artinya materi, betul dibutuhkan oleh mereka. Soal makanan, pakaian, sepatu, dan segala macam. Nah, itu kita bantu. Dan itu tidak dilarang oleh pemerintah. Dibolehkan oleh pemerintah. Dan itu berlaku sejak terjadinya pembantaian kaum muslimin pada Idul Fitri. Tahun 99. Satu Syawal. Ya. Itu memang dibolehkan. Sampai sekarang pembantuan yang seperti itu. Tapi pengiriman orang dan segala macam tidak diizinkan. Dan teman-teman yang di sana ya sudah berjuang alhamdulillah. Ikhwan-ikhwan yang di sana berjuang alhamdulillah. Tidak pakai teriak, laskar jihad dan segala macam. Bantuan terus mengalir sejak satu Syawal waktu terjadi pembantaian kaum muslimin. Jadi yang sekarang dibutuhkan dari teman-teman yang datang ke sana, itu yang dibutuhkan adalah dai. Karena di antara mereka banyak yang tidak paham, yang syirik-syirik, yang tidak sholat, dan yang lain masih banyak. Jadi dibutuhkan para dai. Ada pun secara umum di Maluku itu dikuasai oleh kaum muslimin, secara umum. Cuma ada sebagian daerah yang memang dikuasai oleh orang-orang merah itu. Kayak Nasrani. Jihad yang utama itu berupa menuntut ilmu. Ataukah perang fisik seperti di Ambon? Yang pertama ya jelas talabul ilmi syar'i. Itu yang sudah saya berkali-kali sampaikan. Bahwa menuntut ilmu ini termasuk jihad. Jadi jangan menganggap bahwa menuntut ilmu itu tidak termasuk jihad. Menuntut ilmu ini termasuk jihad di jalan Allah SWT. Itu yang dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi maupun asar para sahabat. Seperti yang saya bawakan ayatnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Fala tuti'al kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan janganlah kamu taat kepada orang-orang kafir dan jihadlah mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Wajahidhum bihi, dan perangilah orang-orang kafir itu bihi, ay bil Qur'an, dengan peperangan yang besar. Berarti kita kuasai dulu Al-Qur'an. Bagaimana Rasulullah SAW pertama memerangi orang-orang kafir dengan Qur'an, mengingatkan mereka dengan Al-Qur'an. Itu terus diingatkan dengan Al-Qur'an. Jadi jihad bil hujjati wal bayan muqaddamun ala sayfi was sinan. Kata Ibnu Qayyim bahwa jihad dengan hujjah, dengan keterangan, itu didahulukan daripada dengan pedang, dengan tombak dan yang lainnya. Jadi dengan hujjah dulu. Kita nih belum berjihad dengan hujjah, masih sedikit dakwah kita. Yang kita berhujjah ini kepada orang-orang kufar, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang berbuat bid'ah. Kita dakwakan. Dan ini perlu waktu yang panjang. Makanya kata Abu Darda, kalau ada orang menganggap menuntut ilmu tidak termasuk jihad, maka akalnya tidak waras. Kalau menuntut ilmu dianggap tidak jihad, akalnya tidak waras. Orang ini bisa paham tentang Islam, bisa menyampaikan Islam kepada orang kufar sampai mereka masuk Islam, menyampaikan melalui bid'ah sampai mereka sadar kembali kepada sunnah, itu dengan dia menguasai Al-Quran dan Sunnah. Bisanya ya dengan belajar. Dan waktunya lama untuk menuntut ilmu ini. Kalau seandainya ditakdirkan negeri kita diperangi oleh orang-orang kufar, umpamanya di sini, tempat ini, diperangi oleh orang kufar, ya otomatis dia itu fardu ain. Otomatis fardu ain bagi orang-orang yang diperangi. Fardu ain. Kalau yang demikian, kalau sudah berhadapan, gak perlu izin lagi. Kita mau dibunuh, gak perlu izin lagi. Langsung kita menghadapi orang-orang kufar itu. Itu fardu ain dalam keadaan yang demikian. Nah kita, alhamdulillah, ditakdirkan Allah, ya tidak demikian keadaan kita. Nah, orang-orang yang di sana, meskipun terkena musibah orang yang diambil atau Maluku, meskipun terkena musibah, tapi ada fadilah yang lain. Ada pelajaran yang Allah akan berikan juga kepada mereka. Di samping ganjaran bagi orang yang berjihad mendapatkan mati syahid dan Allah, ada juga yang lainnya yang Allah memberikan juga kepada mereka. Umpamanya di antara mereka mungkin ada kesalahan, dulu ikut membangun gereja dan segala macam. Ini bro, tidak bolehnya dibantu. Islam mereka itu pela gendong dan segala macam itu, ya penting, seperti itu. Dan tidak boleh lagi, selama-lamanya. Sudah. Kalau orang kafir bangun gereja kita ikut, dalam Islam tidak boleh. Wala ta'awanu alal ismi, wala aduan. Belum lagi perbuatan syirik yang dilakukan oleh mereka dan segala macam. Nah, ini ibrah pelajaran buat mereka. Ya tetap, meskipun terjadi demikian mereka, kesalahan mereka, wajib bagi kaum muslimin untuk membantu mereka. Wajib. Ya membantu ya dengan mengirimkan apa yang ada pada kita. Dengan uang, ya, dengan materi yang lainnya dan segala macam yang dibenarkan. Bahkan ada sebagian juga yang mengirimkan senjata untuk mereka. Jadi tentang apa yang terjadi pada bagaimana sikap kita tentang laskar jihad ini? Ya sudah mereka hizbi. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang harokin dilakukan oleh mereka. Yang dulu dilarang, enggak boleh demo, enggak boleh kasar kepada ulama, dilakukan oleh laskar jihad ini. Mereka dulu larang. Bahkan dalam pernyataannya kita harus hormati undang-undang segala macam. Ya dulu enggak ada pernyataan begitu. Bahkan dikatakan kufur kalau menyatakan demikian. Kok dikatakan oleh dia sekarang ini? Gimana? Jadi semuanya terkena kepada dirinya, ya. Dulu Ja'far itu mengatakan tidak boleh kita demo. Bahkan di dalam majalah Salafi, demo itu bukan jihad. Iya betul. Di covernya itu loh, majalah Salafi, ngerbitan keberapa wallahu alam, dilakukan demo. Itu buat senjata apa bukan demo? Mencaci maki penguasa dan segala macam. Sudah menyalahi. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang harokin, hizbiyin dilakukan oleh dia. Hizbiyin khalis sudah. Mia fil mia, wala miatin fil mia. Jelas itu. 100% murni sudah khalis, hizbiyin khalis sudah. Ja'far Umar Talib dengan pasukannya, laskar jihad itu. Dan itu justru merusak nama salafiyin dengan cara yang demikian. Sudah enggak berangkat, ya. Tashwih lagi kepada kaum muslimin, menjelek-jelekkan nama kaum muslimin. Orang-orang yang awam dari pejabat-pejabat yang tidak mengerti Islam mencela seperti itu. Kok Islam seperti itu? Bawa senjata, belum ada demo. Tidak ada demo bawa senjata. Hatta orang harokin enggak ada demo bawa senjata. Ini yang dilakukan, bawa senjata. Nah, ini juga orang-orang yang tidak mengerti Islam akhirnya mencela Islam dengan sebab perbuatan yang demikian. Yang asalnya dakwah itu lemah lembut, dikotori dengan yang seperti ini. Kalau kata kan izharul haq. Kita harus izharul haq, zahirin al-haq. Maknanya bukan demikian, zahirin al-haq. Itu disalahgunakan oleh mereka makna hadis la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin al-haq, disalahgunakan oleh mereka. Zahirin tetap di atas kebenaran, kita membela kebenaran, mendakwakan kebenaran dengan hujjah, dengan keterangan. Zahirin al-haq dengan kekuatan, antum punya senjata apa? Mereka punya senjata yang luar biasa. Ya, dengan M16, dengan segala macam mereka punya senjata. Anda mungkin baru tergores sedikit pada nangis kali. Atau seandainya disikat semuanya hancur 10 ribu itu. Apa manfaatnya buat dakwah dan langsung dakwahin? 10 ribu kita gak, belum punya apa-apa. Jangan berbangga. Masih jauh perjalanan dakwah kita, masih jauh. Kalau dikatakan kan kita harus mengingatkan penguasa. Betul, apa caranya demikian? Wajib betul kita ingatkan penguasa. Tapi siapa yang mengingatkan? Kita yang mengingatkan ulama yang tahu tentang maslahat dan mafsadah. Dan itu seutama-utama jihad. Kata Nabi, afdhal jihad di kalimatu haqqin 'inda sulthanin ja'ir, kata Rasulullah. Seutama jihad mengatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Tapi bukan memaksa, meminta, harus ketemu. Ketemu juga 5 menit diusir lagi. Dan itu bukan mengatakan kalimat yang hak, bukan. Bukan. Kata Nabi SAW, apabila kamu menasihati penguasa, fala yubdi ala niatan. Rasulullah SAW mengingatkan kita, kalau kita menasihati penguasa, bukan dengan cara yang seperti itu. Tapi, kamu pegang tangannya, kemudian nasihati dengan cara yang baik. Kata Rasulullah SAW, man arada ayyan sahalidhi sultanin fala yubdi ala niatan. Walakin ya'khudhu biyadihi. وَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاتَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ رَوَاهُ أَحْمَدْ وَابْنُ عَبِي عَاصِمْ بِإِسْنَدٍ صَحِيحٍ. Apabila seseorang, kata Rasulullah, apabila seorang ingin menasihati orang yang mempunyai kekuasaan, penguasa, maka janganlah dia tampakkan di depan umum. Jangan depan umum. Ya, jangan mengatakan sinting atau yang lainnya di depan umum. Apa manfaatnya? Fala yubdihi ala niatan, walakin ya'khudhu biyadihi, maka adalah ia pegang tangannya. Wa yakhluwa bihi, dan dia berdua menasihatinya. Fa in qabila minhu fadha, apabila dia menerima, maka dia sudah menunaikan kewajibannya. Apa? Kalau dia sudah menerima, itu yang dikehendaki. Wa illa kana qad adalladhi alaihi, kalau sana dia terima, tapi dia sudah menunaikan kewajibannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah dan Sanadnya Sahih. Jadi bukan dengan pengeras suara, dicaci maki dan yang lainnya, bukan. Ya, wawancaranya demi wawancaranya. Ja'far Umar Thalib itu mencaci maki penguasa dan yang lainnya. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Bahkan justru akan menimbulkan syar yang lebih lagi. Akhirnya orang-orang NU dan yang lainnya dari Banser bikin lagi kekuatan untuk menandingi. Yang seperti ini, apa enggak tidak mafsadah? Ya, kan mafsadah. Dan masih banyak lagi mafsadah-mafsadah yang lainnya dari kejadian itu. Belum lagi orang-orang yang dibawa ya, yang ribuan itu kita enggak tahu gimana kehidupannya mereka. Tentang pribadinya, tentang keluarganya, tentang maisyahnya, tentang segala macam. Belum lagi itu. Jadi ini pertanyaan tentang jihad sudah selesai, ini ada pertanyaan umum ini. Bagaimana tentang puasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram? Iya, ini disunahkan. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau jatuhnya pada hari Sabtu? Ya kalau hari Sabtu tidak dibolehkan puasa pada hari Sabtu. Rasulullah bersabda, La tasumu yawma sabti illa fi mafturidu alaikum. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali yang diwajibkan atas kalian. Puasa Asyura hukumnya sunnah, bukan puasa yang diwajib. Kata Nabi, jangan kamu puasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Jadi yang diwajibkan seperti Ramadan atau umumnya dia bernazar sepekan puasa, maka masuk hari Sabtu itu, gak apa-apa, karena itu wajib. Tapi kalau puasa sunnah, tidak boleh kita puasa pada hari Sabtu. Larangannya itu keras. Sampai kata Nabi, kalau seandainya di antara kamu puasa juga pada hari itu dan tidak mendapatkan makanan untuk berbuka, maka makanlah akar-akar pohon. Artinya dianjurkan oleh Nabi untuk buka puasa pada hari Sabtu. Tidak boleh kita puasa pada hari Sabtu. Memang pada awalnya dibolehkan puasa pada Sabtu. Kemis dengan Jumat atau Jumat dengan Sabtu. Pada awalnya dibolehkan. Kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW, tidak boleh. Dan ini pendapat yang kuat insya Allah Ta'ala tentang masalah dilarangnya puasa pada hari Sabtu. Syekh Ali Hasan menulis satu kutai kecil tentang Zahrul Raud bin Nahi Anis Sawmi Yawmus Sabit. Itu dilarangnya puasa pada hari Sabtu, dibawakan dalil oleh beliau dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan puasa pada hari Sabtu. Bagaimana tentang acara membuat bubur nasi merah pada bulan Asyura? Ya tidak ada. Ya merah putih pada Asyura. Ya dikatakan itu adalah pesta apa? Lebarannya anak yatim. Ya tidak ada. Kalau kita mau berbuat baik pada anak yatim, ya setiap waktu. Tidak mesti bulan Asyura saja. Jadi ini tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Bagaimana kalau orang menabung uang yang disimpan itu, apa ada zakatnya? Ya kalau uangnya sudah mencapai nisab dari tabungan itu, ya harus keluarkan zakatnya. Kalau sudah lebih, sudah masuk pada nisabnya, ya nisabnya itu 90 gram emas, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ini pertanyaannya jangan banyak-banyak ya. Satu kertas, 5 pertanyaan, 6 pertanyaan. Ini yang nanya berapa orang ini? Yang hadir 200 ribu pertanyaan. Ya. Ini terlalu hebat ya. Saya bukan ulama. Ya, ulama saja tidak akan menjawab sebanyak itu. Ulama saja tidak akan menjawab sebanyak itu. Paling 5 pertanyaan, 10 pertanyaan. Bagaimana hukumnya mewarnai rambut selain dengan warna hitam? Boleh. Ya, dengan henna, dengan pacar itu, boleh. Kalau warna hitam hukumnya haram. Barang siapa yang merubah rambutnya itu dengan warna hitam, maka tidak akan mencium bau surga. Ancamannya keras dan hukumnya haram. Ya. Memakai warna hitam, peacock, ya, dengan hitam itu hukumnya haram dalam Islam. Bagaimana ada sebuah majelis taklim yang kajiannya Al-Quran dan menerjemahkan dengan pemahaman logika. Ya jangan hadir majelis taklim yang seperti ini. Pokoknya yang anda melihat majelis taklim itu, yang pertama yang dikajilah Al-Quran. As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Yang kedua dalam menafsirkannya dia merujuk pada tafsir-tafsir Salafus Saleh. Yang ketiga orangnya juga bukan akhlani. Orangnya. Seandainya bukunya kitabnya kitab salaf umpamanya. Tapi yang ngajarnya orang akhlani, ya tetap aja gak boleh kita hadir tempat itu. Ya, tidak boleh kita belajar kepada ahlul bid'ah. Dijelaskan oleh Imam Malik itu, gimana kata Imam Malik? Tidak boleh kita belajar kepada ahlul bid'ah. Tidak boleh kita belajar kepada orang yang kadzab, pendusta. Tidak boleh kita belajar kepada orang yang menyampaikan tapi dia sendiri tidak hafal. Itu ada berapa kriteria? Antum sudah catat waktu itu saya sampaikan perkataan Imam Malik itu. Bolehkah kita mengadakan halaqah dan kajian di sekolah? Ya boleh saja selama yang membimbing adalah yang benar. Tidak menguasai akan terjadi fitnah nantinya. Ya, antum gabungkan apa salahnya? Digabungkan kecuali kalau antum sekedar untuk belajar membaca atau belajar bahasa Arab enggak apa-apa. Tapi kalau untuk soal ilmu lebih bagus dengan orang yang lebih paham tentang masalah ini, Quran hadisnya. Kalau tidak akan timbul fitnah. Mungkin akan memakai logika karena dia bahannya tidak punya, dia tidak menguasai, maka apa yang dia pahami dengan fikrahnya, dengan logikanya, itu disampaikan. Dan ini berbahaya. Sebab kata pepatah orang, atas faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, dia akan bisa memberikan sesuatu. Jadi, yang seperti ini antum hati-hati lebih bagus. Hati-hati. Sebab nanti akan bikin alaqo-alaqo yang orang itu kemudian, umpamanya, seperti yang sudah terjadi. Meskipun dia sudah ikut kajian salat, dengan dia mengajar seperti itu, dianggap bahwa dirinya berilmu, kemudian tambah banyak orang-orang yang bodoh, yang jahil tambah banyak. Iltafah haulahu. Ya, kumpul di sekitarnya. Kalau sudah kumpul di sekitarnya, kemudian dia bangga, wah saya sudah jadi ustaz, saya sudah jadi dai, dan saya sudah menguasai. Akhirnya dia berpisah dengan kelompok yang lebih besar. Dengan orang-orang yang mengkaji ilmu. Merasa dirinya sudah pintar, dan sudah punya pengikut. Ini berbahaya. Jadi antum, hati-hati lebih bagus. Dan ini yang terjadi pada orang-orang yang tadinya ikut salat, yang awalnya dari ahlul bid'ah, kemudian dia merasa dirinya bisa ceramah, bisa ngomong, bisa mengambil satu atau dua ayat atau hadis, kemudian orang-orang yang bodoh, yang awam ini ikut, akhirnya bikin kelompok sendiri. Karena sudah merasa jadi ustaz, merasa menjadi murabbi, akhirnya sudah bisa baca sendiri. Dalam bahasa Arabnya masih belum menguasai, baca sendiri. Tidak mau ngaji lagi. Tidak mau belajar lagi. Akhirnya tambah lama, tambah jauh dia. Makanya, antum perhatikan yang itu. Kita terus mendekat kepada ulama. Jadi ustaz-ustaz juga selalu mendekat kepada ulama yang lebih tinggi lagi. Sebab dikatakan dalam satu riwayat, al-barakatu ma'a akabirihim. Barakah itu bersama yang lebih besar. Bersama yang lebih tua, artinya kepada ulama yang kita bergabung. Kalau udah sendirian, itu berbahaya. Bagaimana kewajiban talabul ilmi bagi seorang ummahat? Ya kalau memang ada ketentuannya, seorang suami sebenarnya yang wajib memberikan ilmu kepada istri dan anaknya. Suami wajib. Bukan berarti dia tidak boleh, kalau ada kesempatan suami untuk memberikan izin kepada dia untuk talabul ilmi, ya bagus. Kemudian, yang perlu ya, diperhatikan juga, mesti suaminya ini yang talabul ilmi, kemudian suaminya memberikan kajian itu kepada istri dan anaknya. Itu yang wajib. Kalau dilihat dari penjelasan para sahabat, yang rutinitas mengaji kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat rijal. Akhwat pernah diberikan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang umum, yang rutin adalah laki-laki. Bagaimana cara berdakwah kepada orang tua kita? Ya, berdakwah dengan kalimat yang lemah lembut, dengan kalimat yang baik kita jelaskan, ya, ayat atau hadis apa yang berkaitan tentang apa, tentang syirik, ya antum bawakan tentang keutamaan tauhid, jelaskan dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami, yang gampang. Tentunya perlu kesabaran, tapi ada juga yang masih kedukun, yang masih pakai jimat-jimat, isim-isim, ya antum sabar, dakwakan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, supaya dia mengerti, sambil antum doakan kepada Allah, supaya Allah memberikan hidayah kepada orang tua itu. Bagaimana hukumnya nazar? Nazar seekor kambing yang diniatkan untuk walimah. Ya wajib dilaksanakan. Kalau dia bernazar bahwa dia akan menyembelih seekor kambing untuk walimah, maka wajib dia lakukan nazar itu. Tergantung dari apa yang dia sebutkan. Tapi pada hakikatnya nazar itu dimakruhkan. Ya. Tapi kalau dia sudah ucapkan kalimat nazar itu, maka dia wajib menyempurnakannya. Bagaimana kalau seandainya saya bernazar? Saya bernazar jika saya lulus dari bahasa, saya puasa satu hari. Ya wajib dilaksanakan nazar itu. Wajib dia melaksanakan nazar itu. Orang-orang yang menjalankan tarekat sufia berdalil dengan Nabi Khidir yang tidak menjalankan syariat Nabi Musa. Tapi ilmunya melebihi Nabi Musa. Apakah alasan ini bisa diterima? Ya tidak bisa diterima. Alasan yang pertama, bahwa itu khusus. Artinya, Nabi Khidir saja yang diberikan oleh Allah SWT dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itulah syariat sebelum kita. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam syariat Nabi Muhammad tidak ada istilah ilmu laduni, tidak ada. Tidak ada istilah ilmu laduni. Kalau dikatakan itu Nabi Khidir dari siapa ilmunya? Dari Allah. Antum dari mana? Dari syaitan. Kalau Nabi Khidir juga dari Allah, antum dari mana? Dari syaitan. Dari mana antum tahu ilmunya dari Allah? Kalau Nabi-Nabi dengan wahyu, antum dari mana? Dengan mimpi, dengan datang ke kubur-kubur, dan segala macam. Ilmu dari syaitan. Dan kita tidak ada seorang pun dari umat Nabi Muhammad yang dia itu bebas keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Tidak ada. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, seluruh sahabat wajib melakukan syariat. Tidak ada, oh kalau saya dijamin ahli surga, bebas saya lakukan apa saja. Tidak ada. Mereka sholat, mereka puasa, mereka melakukan ibadah haji, mereka bertauhid kepada menjauhkan syirik. Semuanya harus dilaksanakan. Cuma yang dipahami oleh orang tarekat sufia, kalau sudah mendapat ilmu laduni, sudah enggak ada lagi kewajiban syariat. Bebas. Ini jelas paham yang sesat dan menyesatkan. Ini sudah dibahas tentang kesesatannya orang-orang sufia oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Pengkaburan Iblis. Yang diterjemahkan bahasa Indonesia dengan apa? Perangkap setan. Ya meskipun itu terjemahan belum sempurna itu. Perangkap setan. Dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis itu. Ya. Bagaimana hukumnya bila seorang ingin masuk Islam karena dua alasan? Karena ingin mengikuti agama istrinya sebagai bahan perbandingan agama. Ya kita nasihati. Kamu masuk Islam itu karena Allah SWT. Supaya kamu diterima oleh Allah SWT. Dan ingatkan juga, kalau mengikuti agama Islam hukumnya wajib. Kalau tidak, kamu akan rugi dunia dan akhirat. Jadi kalau di awalnya niat seperti itu diarahkan. Ketika dia akan mengucapkan kalimat, diarahkan. Supaya dia mengucapkan kalimat dengan ikhlas ke Allah SWT. Ini pertanyaannya panjang ya. Antum pertanyaan yang singkat saja, jangan panjang-panjang. Jangan laporan. Ya, saya tidak terima laporan. Apakah ada sholat sunnah rawatib qabla maghrib? Sholat sunnah qabla maghrib ada dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib, wa fi tsalitsati liman syaa. Sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, yang ketiga kali bagi siapa yang mau. Ada sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama sabda, yang kedua perbuatan, yang ketiga para sahabat melakukannya. Jadi qabla maghrib itu ada sesudah masuk waktu maghrib. Tapi tidak dimasukkan dalam hadis sholat rawatib. Yang 12 atau yang 10 itu tidak dimasukkan. Tersendiri ada sini. Yang rawatib yang ada dalam hadis dari istri Rasulullah SAW bahwa Nabi menyebutkan tentang rawatib itu yang dijamin masuk surga 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Ditambah lagi 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 12. Ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur. 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Ini yang rawatib yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, ada lagi yang sebagai tambahan, qobliyah maghrib ini dilakukan 2 rakaat, ada nasnya. Anda bisa lihat di yang bawah bulu kumaram, ada bulu kumaram. Di bab salat sunat itu ada, di situ. Kemudian yang kedua, nah, ada pun sudah asar itu tidak ada. Ada disebutkan rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an, tapi hadisnya dhaif. Didhaifkan oleh para ulama hadis, di antara oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah didhaifkan hadis itu. Salat 4 rakaat sebelum asar. Apakah dalam setiap doa itu selalu mengangkat tangan? Ya tidak. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, tidak setiap doa itu harus angkat tangan, tidak. Ya. Kita lihat lagi kepada contoh yang contohkan Rasulullah. Seperti begini, di sini kita akan bagaimana doa sudah azan ya enggak ada contohnya mengangkat tangan. Seperti doa masuk WC enggak ada contohnya angkat tangan. Ya, keluar rumah, masuk masjid pun enggak ada keterangan angkat tangan. Bolehkah meninggalkan sholat Jumat ketika safar bagi laki-laki? Boleh. Nah, Rasulullah pada waktu di Arafah itu hari Jumat. Rasulullah pada waktu di Arafah itu hari Jumat. Rasulullah musafir. Rasulullah mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Hadis itu yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa sholat Jumat bagi musafir itu tidak wajib. Buktinya Rasulullah mengerjakan zuhur dan asar di Arafah, tidak mengerjakan sholat Jumat. Berapa lama batas antara khitbah dengan pernikahan? Tidak ada keterangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini dulu. Ya, ini jawabnya. Ini bisa dilanjutkan insyaallah pada pekan yang akan datang. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.